Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Selasa malam Rabu setelah salat Isya, 24 Al-Muharram 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama mempelajari kajian fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, kami berlindung, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan al-faslu tsani, pasal yang kedua, fiqhus sirah minal bi'tha ila hijratil habasyah. Fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai diangkat menjadi nabi dan rasul sampai berhijrah ke negeri Habasyah. Dan pada pasal ini kita sudah membahas beberapa pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang permulaan wahyu. Pembahasan kedua yaitu tentang diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Pembahasan yang ketiga yaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Yang pembahasan yang keempat yaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Nah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bagaimana sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Kita akan ambil berbagai macam pelajaran yang kita bisa ambil. Betul? Belum kita ambil pelajarannya? Belum. Satu, pelajaran dari dakwah secara terang-terangan. Yang pertama yaitu sampai berapa? Poin kelima. Ya. Sampai poin yang kelima. Ya, kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu poin yang keenam, masih berkaitan dengan pelajaran dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah secara terang-terangan, nanti saya akan sebutkan poinnya, maka dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan di sini mendapatkan perlawanan keras, permusuhan keras dari Abu Lahab. Dan ini hikmah Allah agar orang tahu bahwasanya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan untuk keluarga, tetapi murni agama Allah. Kenapa? Karena yang menentang pertama kali siapa? Keluarganya, yaitu Abu Lahab. Maka pelajarannya yang kita bisa ambil, yang keenam, yaitu hikmah dari Abu Lahab, orang yang paling menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah secara terang-terangan, agar menunjukkan bahwa agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa adalah agama dari Allah untuk manusia dan jin, bukan ajakan agar kepada kabilah atau keluarga. Hikmah dari yang menolak paling keras ketika awal-awal mula pertama kali berdakwah secara terang-terangan adalah Abu Lahab. Hikmahnya agar orang tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan agama keturunan, agama yang mengajak kepada kekabilahan, agama yang mengajak kepada kesukuan, tidak, tetapi agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ketika Abu Lahab mengatakan, tabban lak alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami. Maka pelajarannya adalah seorang pendakwah harus ingat ketika berdakwah pasti ada orang yang menentangnya. Sama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ada yang menentang beliau. Maka pasti kalau berdakwah ada yang menentang dengan ucapan, dengan kelakuan, dengan intimidasi, dengan hal-hal yang menyakitkan hati, pasti ada saja. Karena itu sunnatullah, ketetapan Allah yang sudah terjadi pada hamba-hambanya. Dimulai dari para rasul. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins." Dan demikianlah kami telah jadikan setiap nabi para musuh dari manusia dan jin. Kemudian yang ketujuh. Hah? Yang kedelapan. Dakwah secara rahasia, jangan ditulis, nanti saya akan diktekan. Saya terangkan dulu. Dakwah secara terang-terangan ini menunjukkan tentang mukjizat Al-Qur'an yang agung. Karena ketika terjadi dakwah secara terang-terangan, maka yang menolak Abu Lahab. Kemudian ketika Abu Lahab menolak, mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, untuk inilah, untuk inikah engkau mengumpulkan kami. Maka Allah menurunkan, membalas, menurunkan surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi watab. Artinya kedua tangan Abu Lahab celaka, dan celakalah ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta dan apa yang dia usahakan tidak akan bisa menolongnya. Sayasla naron dzatal lahab, ia akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Maka sampai mulai ayat ini turun, surat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Dan Abu Lahab masih mendengar ayat itu turun. Bisa saja Abu Lahab mengatakan, aku beriman. Berarti batal surat Al-Masad. Batalnya dari sisi mana? batalnya karena di dalam surat Al-Masad disebutkan bahwasanya Abu Lahab akan disiksa dengan api yang menyala-nyala. Tapi dia ternyata tidak beriman sampai matinya. Bahkan sampai matinya, terutama Ummu Jamil istrinya, sampai matinya masih dalam keadaan sakit keras, masih membuat syair-syair menghina Rasulullah. Ini mukjizat Al-Quran. Bisa saja Abu Lahab mengatakan, "Inni amantu." Aku beriman kepada Allah. Ternyata enggak, tidak beriman. Berarti benar mukjizat Al-Quran. Abu Lahabnya masih hidup, masih berjalan, masih bernafas, masih makan, masih berjual beli, masih bergaul dengan istri. Tetapi, dan dia sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Dan benar, sampai akhirnya, akhir hidupnya dia tidak beriman. Menunjukkan mukjizat Al-Quran. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah, berdakwah secara terang-terangan, terdapat mukjizat Al-Quran. Yaitu Allah mengabarkan dalam surat Al-Masad bahwa Abu Lahab akan dibakar api neraka jahanam. Dan benar Abu Lahab tidak beriman sampai matinya. Saya tadi menonton sebuah video sosial media, orang-orang liberal mengatakan bahwa dokter mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Tercela ucapan mereka. Kenapa dia mengatakan Al-Qur'an itu buatan Muhammad? Jibril tidak ada, itu hanya mitos. Ini menunjukkan bahwasanya orang susah untuk beriman jika memang dia tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Makanya mukjizat Al-Qur'an salah satunya ini, bahwa Abu Lahab akan dibakar api neraka jahanam. Itu penegasan dari Allah padahal Abu Lahabnya masih hidup. Ternyata benar, memang benar dia mati dalam kekafiran, tidak beriman. Kalau seandainya dia ingin, bisa saja dia mengatakan saya beriman. Ternyata memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya. Dan firman Allah tidak ada kebatilan sedikit pun. Kemudian pelajaran selanjutnya, yang ke-9. Yaitu dakwah secara terang-terangan memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada zat yang paling kuat untuk menahan bahaya dari seseorang dibandingkan Allah. Maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 95. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami cukupkan untukmu orang-orang yang menghina, orang-orang yang mencela. Ada orang yang bertanya, "Oh, bukankah Rasulullah tercela atau dicela, bukan tercela, dicela? Berarti ayat itu tidak benar." Allah kan berfirman, "Sesungguhnya kami mencukupkanmu dari orang-orang yang mencela." Tetapi buktinya apa? Rasulullah dicela oleh orang-orang. Lalu ayat ini bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksud ayat ini adalah bahwa sesungguhnya kami cukupkan untuk wahai Nabi Muhammad SAW dari orang-orang mencela. Maksudnya adalah celaan tersebut senantiasa tidak akan membahayakan Rasulullah. Tidak akan membahayakan agamanya. Tidak akan membahayakan dakwahnya. Karena Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mencela. Tidak akan berbahaya, itu maksudnya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Buktinya yang terbukti dalam sejarah beliau, beliau apa? Dicela. Bahkan diintimidasi, mau dibunuh. Bahkan gara-garanya beliau perintahkan sahabatnya untuk pergi ke Habasyah. Gara-garanya beliau berhijrah ke kota Madinah. Gara-gara dicela, disiksa, diintimidasi, diancam. Nah, ini menunjukkan ayatnya bukan salah. Ayatnya berbunyi bagaimana? Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencela. Maksud cukupkan di sini, bagaimanapun orang mencela, agama tetap akan satu. Tegak. Allah akan tetap menolongmu. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak ada orang yang apa? Mencela. Tetap ada. Apa yang kita bisa ambil faedah? Yaitu bahwa faedahnya adalah apa tadi? Tidak ada zat yang paling kuat untuk menahan, membela, menolong kecuali Allah. Maka yakinlah orang yang berdakwah, hendaknya dia senantiasa pasti akan ditolong oleh Allah. Hendaknya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-10 yang terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Obat ketika hati sedang sempit, sakit, resah, gelisah, yaitu dengan bertasbih dan mengerjakan sholat. Dengan bertasbih dan mengerjakan sholat. Dalilnya surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annahu ya'annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin." Dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya hatimu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan untukmu, dicela, dihina, dikatakan orang gila, dikatakan orang kena sihir, dikatakan penyihir, tukang santet, dikatakan penyair. Banyak gelar-gelar yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang yang suka seks, dikatakan orang yang suka menumpahkan darah. Maka kapan itu ada hatimu sesak karena dikata-katain orang? Fasabbih bihamdi rabbik. Ucapkan subhanallah, puji Allah. Wa kun minas sajidin. Dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud. Sujud. Ya, jadilah termasuk orang-orang yang sujud. Artinya banyak sholat. Ya, kalau kita hati gelisah, resah, maka ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Ambil air wudu, sholat. Jangan putar otak lama-lama. Kita ini makhluk lemah. Kadang-kadang saya banyak mendapati kawan-kawan kadang-kadang habis kajian ngobrol depan rumah. Habis ngobrol, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bingung, Ustaz, mau mulai dari mana? Bingung dia. Kenapa bingung berkata seperti itu? Karena dia memikirkan masalahnya dengan otaknya, akalnya yang terbatas. Orang itu kan kalau dapat masalah, kayaknya dari samping kanan kawan, dapat jalan. Ternyata nggak dapat juga. Samping kiri, opsi yang kedua, mungkin dapat. Nggak dapat juga. Opsi yang ketiga dari belakang, dari depan, nggak dapat juga. Akhirnya bingung. Kalau sudah bingung, stres. Kalau sudah stres, stroke. itu tuh. Ya, makanya saya sebutkan pada malam Kamis yang lalu bahwasanya negeri yang paling makmur dari sisi ekonominya, Swedia, Norwegia, ya, orang-orang yang tinggal di Eropa sana, tukang cuci piring seperti gajinya PNS. Cuci piring. Tetapi paling banyak bunuh diri. Ini sebabnya. Kalau lagi sedih, gelisah, tasabbih, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdi. Ambil air wudu, salat. Salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan lampiaskan ataupun muter otaknya. Saya pernah juga, wallahu alam, masih ada enggak orangnya, saya lupa. Beliau ingin berhenti dari pekerjaan yang haram. Ustaz, saya tekad untuk berhenti, bulan depan berhenti. Saya bilang, kenapa enggak sekarang aja? Atau mati nanti. Enggak nunggu bulan depan loh. Gini Ustaz ceritanya, kenapa harus bulan depan? Saya kan punya cicilan mobil. Yang kalau saya berhenti berarti istri saya saja yang menyicil. Saya tidak ada pemasukan. Lalu nanti kami makan begini. Lalu saya sudah atur Ustaz. Itu otakmu yang ngatur. Bukan Allah. Manusia sering begitu Pak. Ngambil sebuah keputusan. Dia kemudian atur hidupnya. Seakan-akan dia Tuhannya. Salah. Ambil jalan yang diridhai oleh Allah. Kemudian tawakal ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Manusia sering begitu Pak. Dan jangan kita termasuk manusia yang seperti itu. Punya masalah kita putar otak sana sini, stres sendiri. Ya. Lihat burung subhanallah. Gak ada lemburnya. Kenyang. Gak pakai lembur. Kenyang. Lembur sudah gak bisa kajian. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena kita sering kurang percaya dengan kuasa Allah. Kita terlalu percaya dengan kasat mata kita. Makanya di dalam perihal bersedekah, agar orang kuat imannya bersedekah, mau meletakkan uang di jalan Allah, Allah mulai dengan apa? Dengan ayat-ayat yang menunjukkan kuasanya. Ayat kursi. Kemudian cerita tentang orang yang diwafatkan 100 tahun. Ada dalam surah Al-Baqarah. Dari mulai ayat 254 sampai 261. Kemudian cerita tentang Nabi Ibrahim minta diperlihatkan orang bagaimana Allah menghidupkan yang mati. 4 burung disembelih, dicincang-cincang, dimix. Kemudian diletakkan di 3 gunung. Kemudian suruh datang, datang dalam keadaan sehat walafiat. Itu Allah yang kita sembah selama ini. Ya, saya sering mengatakan, ada orang datang ke rumah juga, datang, Ustaz saya bingung mau ngapain. Bingung saya. Ini saya saja sebelum datang ke rumah antum, saya nyabu dulu ini. Ada itu. Ada. Ini pikirannya bingung. Karena kenapa? Masalah dia sandarkan pada dirinya. Makanya lihat doa Rasulullah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata'ay. Wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki keadaanku seluruhnya. Dunia akhiratnya perbaiki. Dan jangan sandarkan diriku kepada diriku. Walau setengah, walau sekedip mata pun. Ya. Masa semua orang diuji. Dan semakin iman kuat, semakin diuji. Ya. Semakin iman kuat, semakin diuji. Diuji dengan harta. Diuji dengan keluarga. Keluarga berkaitan dengan anak. Anaknya menyimpang. Anaknya melakukan ini dan itu. Berkaitan dengan suami. Suami atau istri. ya, sudah bosan dengan istrinya, sudah bosan dengan suaminya, diuji oleh Allah, semuanya diuji. Maka dia harus bersandar kepada Allah. Tidak bisa dia tidak bersandar kepada Allah. Sebagian besar manusia terlalu congkak dengan kelebihan yang Allah berikan. Allah ngasih, dia yang congkak terhadap Allah. Subhanallah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lagi sedih, apalagi ada orang yang menyakiti hati kita, sedih, subhanallah. Kalau kita lagi blank, tidak ada bisa pikiran masuk, nasihat enggak bisa masuk, banyak istighfar. Hadis riwayat Muslim, innahu la yughanu ala qalbi wa astaghfirullah. Sesungguhnya hatiku tertutup. Kan kadang ada seperti itu, Pak. Saya pribadi merasakan itu. Baca buku, oh, enggak masuk-masuk. Satu kali, dua kali enggak masuk-masuk. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Enggak masuk-masuk. Padahal habis maghrib kajian, enggak masuk-masuk. Yakin itu banyak dosa. Makanya banyak istighfar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hatiku tertutup, maka aku beristighfar kepada Allah. Ada kadang kita hidup, kadang kayak lepas gitu, ngambang hidupnya. Punya program ini enggak jalan, ibadah ini tidak jalan, program kebaikan-kebaikan enggak jalan, program nuntut ilmu enggak jalan, ngambang hidupnya. Enggak ada tujuan. Itu banyak istighfar. Ya. Dan ingat, hati-hati para ikhwah, kawan-kawan yang dulunya ngaji, kemudian banyak tidak hadir, saya katakan itu sedang futur. Itu sedang malas. Enggak usah jadi alasan, enggak usah. Sedang malas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih parah lagi, dan ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang kadang-kadang, saya pernah ke Papua, mereka sampai mengatakan, Ustaz, tolong nanti kalau sudah pulang dari Papua ini, carikan kami Ustaz, kami bayar dia, kami rumahkan dia, kalau perlu kami carikan istri dia untuk tinggal bersama kami, ngajar kami. Ini subhanallah, ini di masjid, saya tidak tahu ada masjid yang lebih ramai menuntut ilmu dibandingkan masjid ini. Tetapi sudah mulai menurun dengan alasan macam-macam. Kalau dicari alibi banyak, ya hati-hati itu. Banyak istighfar. Yang malas ibadah banyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syirah, wa likulli syirratin fatrah. Man kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangat, awal-awal semangat, kemudian ada masa lemah, fatrah, futur. Siapa yang lagi masa lemahnya itu, dia melakukan kepada sunnahku, tetap dia istiqamah, dia selamat. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak, dia binasa. Ini kejadian, Pak. Waktu saya di Damam, ada orang semangat. Gitu. Semangat. Kok menghilang? Sebulan menghilang, dua bulan menghilang. 6 bulan masuk penjara. Iya. Maka hati-hati. Iman yazidu wa yanqus. Apalagi yang tambah parah adalah kalau sudah merasa berilmu. Itu-itu aja. Nah, ini orang paling bodoh dikatakan oleh Sa'id ibnu Musayyib. Beliau mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan orang yang berilmu selama dia belajar. Kalau dia sudah merasa cukup, merasa tidak membutuhkan lagi, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Semakin kita belajar, semakin tahu kita itu belum banyak tahu tentang ilmu agama. Kalau kita tidak belajar, kita merasa tahu jadinya. Ya, ini para ikhwan. Dan itu penyakit, penyakit hati itu. Penyakit hati bahaya. Kalau sudah kita merasa tahu, maka malas belajar. Maka sebabnya apa? Banyak dosa. Ya, mulai futur, mulai menjauh. Tidak suka duduk dengan orang-orang saleh, mulai menjauh. Dan saya sering mengatakan, salah satu sebab, salah satu bukti ataupun hasil maksiat adalah merasa tidak nyaman duduk dengan orang-orang soleh di masjid. Merasa tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena dia, saya duduk, tapi saya sebenarnya begini. Saya di luar itu sebenarnya begini. Tidak merasa nyaman dia duduk. Entah dia merasa orang-orang ini tidak level dengan saya, karena dia lebih tinggi ilmunya, maka saya merasa hina di hadapan mereka. Makanya duduk, mohon maaf yang dibuncu-buncu, bukan maksud begitu ya. Makanya duduk dibuncu gitu. Ya. Takut ketahuan ustadznya. Atau yang kedua, dia benci kepada mereka. Wah, ini sok. Sok alim, sok pintar. Seperti itu. Ya. Ini pelajaran menarik Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan saya sering mengungkap masalah hati. Saya masih berkeyakinan sampai sekarang benarnya perkataan Imam Luqai. Beliau mengatakan, a'malul qulub a'zamu min a'mal jawari. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Orang mungkin sholat malam, puasa, sunnah. Tapi hatinya rusak, hancur. Itu gak manfaat. Baik. Pembahasan yang kelima sekarang. Bagaimana sikap Quraisy terhadap dakwah secara rahasia? Secara terang-terang. Ini pembahasan yang kelima. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy mengira bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dakwah-dakwah sebelumnya yang pernah timbul di Mekah, kemudian tidak lama habis, tenggelam, hancur, hilang. Maka seperti misalkan perkataan Zaid ibn Amr ibn Nufail, Umayyah bin Abi Salt, Qis ibn Sa'idah, dan yang lain-lainnya. Mereka mengatakan seperti itu. Ya. Bahwa ajaran Rasulullah SAW itu paling sebentar, kemudian hilang. Habis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ternyata tidak. Semenjak Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, dan beliau berdakwah menghilangkan kesyirikan, kemudian mengajarkan tauhid, beliau menjelaskan hakikat-hakikat sembahan-sembahan selain Allah, bahwasanya sembahan-sembahan tersebut hanya berhala-berhala yang terbuat dari batu-batuan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi sampai bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dia saja tidak bisa memberikan dirinya manfaat berhala itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ternyata dakwah seperti ini tidak seperti dakwah sebelumnya. Dakwah-dakwah sebelumnya timbul, hilang. Heboh sebentar, hilang. Ternyata enggak. Ternyata dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin berkembang, semakin subur. Ya, semakin subur para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Maka yang terjadi pertama kali orang-orang kafir Quraisy pergi kepada paman Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Thalib. Paman Rasulullah SAW. Untuk berusaha, nah ini sikap pertama orang Quraisy, berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Yang mana dakwah Rasulullah adalah mencela sembahan-sembahan selain Allah. Ya, mencela sembahan-sembahan selain Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy pergi kepada yang menjaga beliau. Itu pamannya Abu Thalib. Agar orang-orang Quraisy minta permintaan. Apa permintaannya? Sudahlah, silahkan dia berdakwah, mengaku Rasul, mengaku Nabi, tetapi jangan hina Tuhan kami. Nah, itu maksudnya. Itu sikap orang Quraisy pertama. Jangan hina Tuhan kami. Nah, coba lihat sekarang saya ceritakan. Ya, saya ambilkan dari buku sejarah. Yaitu judulnya Subulul Huda Warrasyad. Jalan-jalan petunjuk dan kebaikan. Ibnu Ishaq bercerita, "Falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Islam wa sadda'a bihi kama amarahu Allah, lam yab'ut minhu qaumuh wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa abaha." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan kepada kaumnya, memperlihatkan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, maka kaumnya malah tidak menolak ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela sembahan-sembahan mereka. Al-Ataqi mengatakan, "Wa kana dzalika sanata arba'." Pada saat itu adalah tahun keempat dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Falamma fa'ala dzalika 'azamu wa nakaruhu wa ajma'u khilafahu wa 'adawatu illa man 'asama Allah ta'ala minhum bil Islam wa hum qalilun mustakhiffun." Ketika melihat gelagat demikian, orang-orang semakin mengikuti Rasulullah dan Rasulullah SAW semakin semangat untuk mendakwahkan tauhid, mencela kesyirikan, berhala-berhalanya dan pelaku-pelakunya, maka orang-orang kafir Quraisy sepakat untuk menyelisihi Nabi Muhammad SAW, bermusuhan dengan Rasulullah SAW, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, dan mereka sangat sedikit sekali. Ya. Wa hajiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Thalib. Dan Abu Thalib pun memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famana'ahu wa qama dunahu wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrillah. Tetapi Abu Thalib tetap menjaganya. Menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang musuh-musuhnya. Dan Abu Thalib mengatakan, "Sudah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Ajarkan apa yang Allah perintahkan." Falamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tibuhum min syai' ankaruhu alaihi min firaqihim wa aibi alihatihim. Ketika itu orang-orang Quraisy melihat Abu Thalib malah mendukung dakwahnya Rasulullah, maka Abu Thalib disalahkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka ingin berpisah dengan Abu Thalib. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela tuhan-tuhan mereka. Wa ra'a anna ammahu Abu Thalib qad hadiba alaihi wa qama dunahu wa lam yuslimuhu lahum. Masyari jalum asyrafi ila Abi Thalib faqalu ya Abu Thalib inna ibna akhika qad sabba alihatana. Ternyata Abu Thalib tidak mau untuk memperingati keponakannya. Bahkan beliau membelanya. Beliau berdiri di garda terdepan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib mengatakan, "Wahai Abu Thalib, itu keponakanmu telah mencela Tuhan kita. Wa 'abadinana, mencela agama kita. Wa safaha ahlamana, dan membodoh-bodohkan orang-orang yang berilmu dari kami, dari kita. Wa dhallala aba'ana, dan menyatakan sesat nenek moyang kita. Fa imma an takuffahu wa imma an takhalli bainana wa bainah. An tukhalliya bainana wa bainah." Wahai Abu Thalib, jaga, kalau bahasa kita, jaga dia. Kalau enggak kamu jaga, sudah, biarkan dia bersama kita. Artinya, ayo, biarkan dia bersama kita. Kamu jangan jaga. Biarkan dia bersama kita untuk berlawan. Fa innaka 'ala mithli ma nahnu 'alaihi min khilafihi fanakfikahu. Sesungguhnya engkau wahai Abu Thalib seperti kita menyelisih dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami cukupkan engkau aja yang menasihatinya sudah. Tapi kalau enggak mempan, biarkan dia, kami yang ngurusnya. Begitu perkataan siapa? orang Quraisy kepada siapa? Abu Thalib. Faqala lahum Abu Thalib qawlan raqiqan wa raddahum raddan jamilan fansarafu anhu. Artinya, maka Abu Thalib pun menjawab dengan jawaban yang lembut. Ya. Dan membantah mereka dengan bantahan yang baik. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun pergi. Jadi di sini Abu Thalib penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita tentang mauqif, sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah rahasia, dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi riwayat yang lain. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir. Jadi Imam Bukhari itu beliau mempunyai kitab Sahih Bukhari dan itu kitab hadis, dan beliau mempunyai kitab sejarah namanya At-Tarikh Al-Kabir, sejarah yang besar. Diceritakan oleh Uqail bin Abi Thalib. Uqail bin Abi Thalib berarti siapa ini? Uqail ini siapanya Abu Thalib? Anaknya. Dengan Rasulullah apanya? Sepupu. Uqail atau Aqil? Yang benar wallahu alam Uqail. Uqail. Beliau bercerita, ja'at Quraisyun ila Abi Thalib. Datang orang-orang Quraisy menemui Abu Thalib. Faqalu inna ibn akhika hadza qad adza fi nadina wa masjidina fanhahu anna. Wahai anak, wahai Abu Thalib, itu keponakanmu telah mencela kita di tempat-tempat kumpul kita, di masjid kita. Maka larang dia. Abu Thalib mengatakan apa? Ya Uqail, wahai Uqail, in taliq fa'tini bi Muhammad. Pergi engkau, bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sini. Fastakhrajtuhu min kanas. Lalu aku pun keluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kerumunan manusia. Yaqulu bukan dari kumunan tapi dari rumah kecil yang Rasulullah SAW tinggal di situ. Falamma atahum, lalu Rasulullah SAW ketika ada sampai kepada mereka, qala inna bani ammika haula za'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa masjidihim fantahi an adahum. Wahai Muhammad, datang Nabi Muhammad SAW, Abu Talib Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, itu seluruhnya adalah keturunan darah denganmu, keturunan pamanmu, keturunan kakekmu, seturunya keturunan darah. Mereka mengatakan bahwa kamu menyakiti mereka di tempat-tempat duduk mereka, di masjid-masjid mereka, yaitu dengan menyatakan berhala mereka tercela. Fantahi an adahum, maka berhenti engkau dari menyiksa mencela mereka. Lalu fahalaqa Rasulullah SAW bibasari ila sama. Rasulullah SAW melihat kepada langit. Faqal, tarawna hadhihi syams. Wahai pamanku, engkau melihat matahari itu? Qalu, na'am. Orang-orang Quraisy mengatakan, iya, kami melihat. Qala, fama ana biaqdar an ad'a dhalika minkum ala an tush'ilu minhu bisya'alah. Artinya, aku adalah orang yang paling sanggup untuk meninggalkan dakwahku ini. Dengan catatan, engkau bisa mengambil api dari matahari tersebut. Dalam riwayat yang lain, wallahi ma ana biaqdar an ad'a ma bu'istu bihi min an yash'ala ahadun min hadhi syams sya'latan minan nar. Demi Allah, aku sangat tidak sanggup untuk meninggalkan dakwah yang aku diutus untuknya. Ya, min an yush'ala ahadun, daripada seseorang terbakar dari matahari ini. Maksudnya, matahari membakarku bukan urusan. Saya akan terus seperti ini. Saya akan teguh seperti ini. Ini modal para pendakwah. Ya, agar dia teguh. Abu Thalib setelah mendengar itu apa mengatakan? Wallahi ma kadzabnu akhi qattu farj'u rasyid. demi Allah, ini keponakanku tidak pernah dusta. Sudah kamu paling kalian pulang semuanya. Subhanallah. Abu Thalib. Makanya ketika tahun, ada namanya tahun kesedihan, yaitu tahun kedua Hijriah. Oh itu bukan ya. Kedua sebelum Hijrah. Tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW setelah tahun kesedihan itu, kakeknya meninggal, kemudian istrinya meninggal. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dalam tanda kutip kepada Rasulullah. Naik ke atas langit. Mendapatkan salat 5 waktu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan masalah itu. Abu Thalib mengatakan, "Demi Allah, anakku, anak saudaraku, keponakanku tidak pernah dusta. Sudah kalian pulang saja." Ini Abu Thalib yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy? Abdullah bin Abbas bercerita, "Maridha Abu Thalib fa'atathu Quraisy." Abu Thalib sakit. Maka datang, didatangi oleh Quraisy, orang-orang Quraisy. Wa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keponakan beli, sebagai keponakan menjenguk juga. Pamannya sakit keras. Kemudian wa inda ra'sihi maq'adu rajul. Faja'a Abu Jahl faq'ada fihi. Tsumma qala: "Ala tara ibna akhik yaq'u fi alihatina?" Ini misalkan ini Abu Thalib, ini kepalanya. Di kepala itu ada tempat duduk. Duduklah Abu Lahab di situ. Kemudian Abu Lahab berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak memperhatikan itu keponakan? Dia mencela Tuhan-Tuhan kami." Lalu Abu Thalib mengatakan dalam keadaan sakit, "Faqala bina akhi, ma li qaumika yashkunak?" Kata Abu Thalib, "Wahai keponakanku, kenapa ini kaum-kaummu, kabilahmu, keluargamu mengadukanmu kepadaku? Apa sebabnya? Apa salahmu?" "Uriduhum ala kalimatin tadinu lahum bihal arab wa tuaddi ilaihimul ajam al-ajizyah al-ajam al-jizyah." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku ingin mereka untuk mengucapkan sebuah ucapan yang bagi mereka itu agama mereka dan agama orang Arab, dan yang menyebabkan tidak beriman kepadanya harus bayar jizyah. Apa ucapan itu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La ilaha illallah." Ucapannya adalah "La ilaha illallah." Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Aja'alal alihata wahida fanazalat saat faqara hatta balagha ujab." Orang-orang Quraisy mengatakan, "Aneh kamu ini mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini berhala yang begitu banyak, kamu mau jadikan apa? Kamu mau jadikan apa?" Maka turunlah surat Sad, Sad wal Qur'ani dzikr. Ya, sampai kepada ayat "Aja'alal alihata ilahan wahida?" Apakah engkau menjadikan satu Tuhan ini menjadi satu Tuhan yang tunggal satu-satunya? Banyak Tuhan ini? Maka ini tidak mungkin. Ini ada sesuatu yang sangat aneh, luar biasa. Nah, itu sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita akan ambil nanti pelajaran-pelajaran fikih-fikih dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pembahasan yang kelima ini, yaitu sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan 1-2? Kedosaginlah. Sudah malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.